Ya, kita melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kemudian ayat yang ke-16 dan ayat 17. Jadi ada 4 ayat yang kita baca pada saat ini, Kejadian 2 ayat 8, 9, 16, 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, tentu bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang kehidupan manusia yang seutuhnya di dalam keberadaannya diri, dalam keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa kita melihat bagaimana tangan Tuhan menciptakan manusia secara sempurna di dalam keberadaan dirinya sebagai manusia. Tetapi ada keterbatasan yang dimilikinya sebagai manusia ciptaan Allah. Nah, kalau kita bicara tentang sempurna dalam keterbatasan, tentu ini bicara tentang hakikat atau keberadaan diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentu seperti yang disingkapkan menurut firman Tuhan. Apakah ada manusia yang sempurna? Ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita semua. Menurut pandangan umum, maka kita menemukan ada beberapa kalimat, mungkin banyak pandangan yang bertebaran di luar sana yang membawa kita memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna katanya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kemudian, aku memang tak sempurna, karena itu aku disebut sebagai manusia. Bahkan kalau kita anak muda yang suka musik ya, ada lagunya juga tuh, jangan menyerah katanya. Kemudian dia bilang, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, teman-teman itu tahu tuh. Namun dalam hal ini saya mau melihat bahwa ini bagian yang tentunya penting di dalam kehidupan kita. Minta tolong diklik. Bahwa ternyata di luar sana banyak orang memahami tentang keberadaan manusia secara salah. Sepintas kalau kita perhatikan dari kata-kata atau lirik yang ada di luar sana, di luar konteks Alkitab, maka kita menemukan kalimat-kalimat seperti ini sepertinya sangat ampuh dan membuat kita memahami bahwa memang ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga kita memahami tentang keberadaan diri kita dengan pemahaman kita yang sekarang ini, banyak orang memahami dirinya, ya pantaslah saya begini karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi kalau Alkitab menyampaikan sesuatu yang berbeda ternyata. Jangankan di dalam konteks manusia. Yang pertama, di dalam konteks penciptaan, dikatakan semua ciptaan yang lain itu di mata Allah sempurna adanya. Sehingga kalau kita melihat tentang istilah baik yang dipergunakan oleh Alkitab ini bukan hanya sekedar baik menurut ketertarikan seseorang, kesukaan seseorang. Tetapi kalimat ini juga menegaskan tentang bagaimana Allah melihat bahwa itu betul-betul baik, betul-betul sempurna, seperti yang diharapkan, seperti yang diinginkan oleh sang penciptanya. Jadi kalau kita melihat urutan dari penciptaan dari awal sampai dengan penciptaan yang kelima, sampai kepada binatang-binatang di hari yang keenam, maka kita menemukan bahwa ternyata semuanya itu baik adanya. Baik menurut siapa? Tentu bukan menurut kita manusia, tetapi menurut ukuran sang pencipta itu, yaitu Allah sendiri. Sehingga di dalam bagian ini, kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jangankan kita langsung bicara kepada keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Pada tataran ciptaan yang lain, Allah melihat itu sempurna di matanya. Lalu ketika kita melihat manusia di dalam perspektif penciptaan Allah, maka Allah melihat manusia itu sungguh amat baik. Jadi ada nada yang ditambahkan ketika kita lihat pada bagian ayat yang ke-31. Dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi penambahan, penegasan, nada yang lebih tinggi, nada yang lebih agung dikatakan tentang ketika itu terjadi manusia diciptakan olehnya. Itu terjadi ketika manusia diciptakan oleh Dia. Jadi kalau yang lain baik, tapi manusia sungguh amat baik. Ya kalau dalam pemahaman kita artinya sempurna. Namun di dalam pemahaman yang lebih dalam lagi sebenarnya sungguh amat sempurna. Tidak ada salah pada Sang Pencipta. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya dalam menciptakan manusia. Jadi sungguh tepat, sungguh pas di mana Dia mengukir, membuat, membentuk manusia di dalam tangannya yang mulia itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah dengan sangat agung membuat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Dia. Jadi dalam keberadaan kita, maka kita melihat bahwa sungguh amat sempurna keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Eksistensi kita tidak diragukan lagi di mata Dia. Jadi kalau kita memandang diri kita sepertinya tidak sempurna, itu terjadi ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kita mulai bergeser dari tujuan penciptaan itu. Ketika kita mulai mengukir diri dengan cara kita dan tidak menikmati cara Tuhan mengukir kita dalam kehidupan kita. Nah, pada bagian ini maka saya mau menegaskan bahwa kita sempurna di dalam diri sebagai manusia ciptaan Allah dan sekaligus terbatas di dalam diri sebagai ciptaannya. Pak Bikman di dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jangankan manusia, malaikat pun sebagai ciptaan yang bukan makhluk materi, itu terbatas adanya. Kita enggak bisa berada di dua tempat sekaligus. Malaikat pun sebagai ciptaan juga tidak berada, bisa berada di dua tempat atau tempat lebih yang lain dalam waktu dan ruang yang sama. Ini menandakan kepada kita bahwa sebagai makhluk ciptaan, kita bukan hanya rapuh, kita bukan hanya sebagai makhluk yang diukirnya sedemikian rupa, tetapi ada batasan yang Dia berikan kepada kita sebagai manusia ciptaan. Di dalam hakikat, tujuan, dan keinginan dari ciptaan itu kita berada dalam kesempurnaan. Tetapi di dalam keberadaan kita yang lain, kita ada dalam sebuah batasan. Kita tidak bisa melampaui ruang dan waktu itu. Kita tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Kita hanya bisa berada di satu tempat. Demikian juga malaikat. Malaikat tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dia hanya bisa berada di satu tempat. Demikian juga untuk kalau kita mau bilang setan dan penghulu-penghulu yang lain. Pada bagian ini kita menemukan tentang batasan yang jelas bahwa Allah ada di dalam keberadaannya, manusia ada di dalam keberadaan manusia, malaikat ada di dalam keberadaan malaikat, demikian juga makhluk ciptaan yang lain ada di dalam keberadaan dirinya. Jadi batasan-batasan ini menjadi batasan yang bukan membuat kita tidak sempurna, tetapi batasan ini adalah batasan yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta bagi kita. Oleh sebab itu kita enggak boleh ingin menjadi seperti Allah. Kita harus menjadi seperti diri kita sebagai manusia. Kita tidak boleh menjadi seperti ciptaan yang lain. Kita harus menjadi manusia sebagai ciptaannya. Artinya, baiklah kita berada di dalam tujuan, keinginan, dan batas-batas yang ditentukan oleh Sang Pencipta bagi kita. Ada fakta yang tak boleh kita lupakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan beberapa kali kalimat ini diulang ketika khotbah-khotbah yang belakang tentang pembahasan doktrin manusia. Bahwa tidak dapat kita geser pemahaman bahwa manusia diciptakan tidak segambar dengan Allah. Minggu lalu Pak Nasir membahas tentang bahwa manusia bukan hasil evolusi, bukan hasil teori yang sebegitu rupa, berasal dari kera atau monyet, tetapi manusia berasal dari Allah, ciptaan Allah sendiri, dan diukir oleh tangannya. Manusia segambar dan serupa dengan Allah, namun yang harus kita tahu bahwa kita dibentuk dari tanah atau debu. Kita terbatas adanya. Kemudian Allah sebagai penjunan, kita sebagai tanah liatnya. Artinya Allah adalah sebagai pelukis yang agung di dalam kehidupan kita. Kita adalah kanvasnya. Kita membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang Dia mau. Membiarkan Dia mengukir kehidupan kita di dalam keinginannya. Sehingga di dalam diri kita, Allah mengukir karya yang mulia. Allah melakukan sesuatu yang mulia di dalam kehidupan kita. Alkitab sungguh menarik ketika menggambarkan tentang keberadaan manusia, maka manusia digambarkan sangat agung. Dan itu diungkapkan di dalam Mazmur 8, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, kita diciptakan secara khusus, kita tidak tertandingi di dalam keberadaan kita sebagai manusia, tetapi juga tidak ada yang bisa menyamai keberadaan kita sebagai manusia. Kita manusia sebagai manusia yang khusus di hadapan Allah, dan dengan jelas dikatakan, Dia memandang kita sebagai pribadi yang lebih daripada yang lain. Pendeta Charles Cristano menyampaikan secara baik tentang lukisan, sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita ditaruh di dalam planet, maka kita adalah makhluk. Bukan hanya kita sebenarnya, bumi ini sangat kecil dari planet-planet yang lain. Kita itu mungkin kalau secara kasat mata enggak terlihat. Titik kecil pun enggak terlihat kalau dipandang dari atas. Sebenarnya lebih agung yang lain, ciptaan yang lain, cakrawala dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia? Kenapa Tuhan bisa memakai manusia sebagai makhluk yang terhormat di hadapannya? Padahal kita sangat kecil. Mungkin kalau dipandang dari atas sana, kalau yang pernah naik pesawat ya, kita lihat kalau udah kita naik ke atas sana, enggak ada yang bisa kelihatan di bawah. Hanya waktu kita udah mau turun, baru kita bisa melihat titik demi titik, kemudian jelas, jelas, jelas, dan jelas. Tapi kita belum bisa melihat di mana sih ada manusia yang jalan-jalan, enggak ada. Kita hanya bisa melihat warna, cahaya-cahaya, kita hanya bisa melihat mobil, mungkin rumah, dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu kalau dilihat dari atas sangat kecil. Ini menunjukkan keberadaan kita sebetulnya. Di sisi lain, kita ini kalau mau dibilang sangat kecil. Tetapi menarik adalah Tuhan memandang kita sebagai makhluk yang agung dan mulia di hadapannya. Fakta yang juga tidak boleh kita lupakan bahwa kita lebih tinggi dari makhluk ciptaan yang lain. Dan juga kita tidak boleh tergoda ingin menjadi seperti Allah. Atau kita enggak boleh tergoda untuk menggeser keberadaan Allah. Kalaupun kita mau melakukannya, bisa melakukannya, maka sebenarnya kita hanya menyatakan tentang kebodohan kita. Karena enggak ada levelnya istilahnya. Bagaimana mungkin kita bisa menggeser sang pencipta sementara kita adalah ciptaan? Bagaimana kita bisa menyayangi sang pencipta kita? Dia adalah gambar yang satu-satunya. Kita hanya adalah kopiannya saja. Kita adalah kopian yang sangat rapuh. Kita adalah kopian yang tidak ada apa-apanya. Tetapi yang tidak boleh kita lupa bahwa seharusnya sebagai ciptaan, kita berada di dalam keinginan sang pencipta, mengikuti ketetapan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita semua. Kemudian Allah adalah Allah, dia berada di atas segala sesuatu. Dulu juga pernah saya jelaskan, manusia adalah manusia, dia ada di bawah Allah. Ciptaan yang lain adalah ciptaan yang lain, yang baik juga di mata Allah, tetapi dia di bawah kekuasaan manusia. Nah, sehingga keberadaannya ini menjadi sangat agung ketika mereka berada di dalam posisinya masing-masing. Manusia tidak berusaha untuk ingin menggeser Allah atau menjadi seperti Allah. Manusia biarlah menjadi manusia yang sesuai dengan keinginan sang pencipta, melakukan apa yang dia mau, sempurna dalam kesempurnaannya, mengikuti batas-batasannya, tetapi di dalamnya dia memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ciptaan yang lain harusnya juga demikian. Mereka juga berada di dalam posisinya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa keberadaan manusia yang pertama itu sebenarnya sangat mewah adanya. Kalau orang mau bilang bahwa 100% itu dimiliki oleh cuman berdua. Satu dunia itu milik berdua. Sama seperti kalau kita berada di taman terus kita sendirian atau kita dengan pasangan kita ya. Kayaknya kita sendiri yang menguasai taman itu. Itu milik kita. Dalam hal ini tidak ada gangguan bagi manusia yang ada di Taman Eden itu karena mereka menikmati semuanya secara berdua. Mereka ditempatkan di taman itu dikatakan komplit dengan pohon, tumbuhan, buahan, binatang dan lain sebagainya. Kalau Pak Bigman mau bilang bahwa mungkin suara burung komplit di sana. Apa yang diinginkan suaranya ada di sana. Semuanya dengan kata lain adalah milik mereka berdua. Enggak ada yang menjadi saingan di sana. 100% dari semuanya ada di bawah kekuasaan mereka. Namun yang menarik adalah satu dunia ini menjadi milik berdua. Kemudian bisa dinikmati sepuasnya. Mereka bisa sepuasnya menikmati semua yang ada itu. Dikatakan apa saja, kapan saja, di mana saja, dalam batasan yang ditentukan tentunya. Tetapi mereka enggak ada saingan, mereka tidak ada lawan, tidak seperti sekarang ini ya. Kita kalau mau cari tanah susah, mereka itu udahlah, itu punya kita. Enggak perlu ada sertifikat lagi. Udah sah tuh dari atas sana. Sertifikatnya udah langsung diturunkan kepada mereka. Haknya udah paten. Jadi, ya saya melihat kemewahan di Taman Eden itu merupakan kemewahan yang hanya dimiliki oleh dua orang ini. Jadi kalau mau menikah, mungkin segeralah pergi ke Taman Eden ya, supaya bisa menikmati semuanya berdua. Nah, banyak potensi yang bisa diisi dan digali serta kesempatan yang boleh dinikmati oleh mereka. Harusnya, ini menurut Pendeta Bigman, harusnya bagi mereka manusia itu mudah untuk mentaati perintah Allah. Karena ini perintah yang satu saja. Yang lain boleh adanya, tetapi satu saja. Harusnya ini membawa manusia untuk memahami ternyata Allah kita bukan Allah pengekang. Bukan Allah yang jahat karena semuanya boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Nah, kenapa enggak boleh satu ini? Harusnya membawa manusia untuk memahami tentang keberadaan Allah yang baik adanya, penyediaannya sempurna bagi mereka, keberadaan mereka sangat sempurna di sana. Tetapi lagi-lagi, memang kita melihat bagaimana rapuhnya keberadaan kita sebagai manusia. Mengapa pohon yang di taman itu atau pohon itu dilarang? Pohon itu sebetulnya menunjukkan kepada manusia tentang suatu ketentuan dan batas yang tak boleh dilanggar oleh manusia. Ada wilayah manusia dan itu boleh, namun ada wilayah Allah yang tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh, tidak boleh digugat, dan tidak boleh dilanggar. Jadi kita harus memahami keberadaan kita sebagai ciptaan. Jadi kita jangan langsung memandang, oh enak Tuhan, kayaknya memberi perintah semuanya enggak boleh. Satu enggak boleh. Pengen dong ada yang apa, ada sebuah keinginan di mana saya boleh semuanya. Tetapi dalam hal ini, harusnya kita menyadari tentang keberadaan kita sebagai manusia, kita harusnya menunjukkan sikap bagaimana kita memuliakan Dia dengan tidak menyalahi batasan yang telah Ia tentukan. Jadi keberadaan pohon itu bukanlah sebuah keberadaan yang menjebak manusia, tetapi justru membawa manusia untuk melihat bagaimana ada wilayah, batasan yang Tuhan tentukan, manusia boleh, tetapi ada wilayah di mana batasan yang Tuhan tentukan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dilanggar, dan tidak boleh disentuh ke sana. Kalau kita balik kepada kehidupan kita hari-hari, di dalam kehidupan kita ternyata lebih banyak yang boleh apa yang tidak boleh. Kalau kita mau hitung-hitung ternyata lebih banyak yang boleh. Tetapi seringkali kita tergoda untuk melakukan yang tidak boleh itu. Dan itulah hakikat atau keberadaan daripada manusia. Pohon itu harusnya kita pahami sebagai wujud dari kesempurnaan manusia, sebagai ciptaan. Karena yang dipercaya ternyata dianggap oleh sang pemercaya itu. Jadi mereka harusnya mentaati Allah sebagai pribadi yang mempercayakan mereka. Karena manusia mampu dan punya potensi untuk memenuhi ketentuan Allah bagi kehidupan mereka. Jadi manusia bukannya tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan Allah, manusia bahkan dikatakan berpotensi untuk bisa memenuhinya di dalam kehidupannya. Coba kita pikirkan, kalau kita bisa jatuh dalam dosa, kira-kira mampu enggak, punya potensi enggak untuk kita melawan dosa itu? Sangat punya. Tetapi kita membiarkan diri untuk tergoda dan seakan-akan kita tidak berdaya olehnya. Nah, di dalam hal ini lagi-lagi menunjukkan tentang keberadaan kita sebagai manusia yang memang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia harusnya mampu mengendalikan keinginannya, dirinya sendiri, dan menolak godaan yang ditawarkan oleh setan di Taman Eden itu. Dan mampu mentaati hukum Allah dengan tidak memakan buah itu. Jadi seharusnya pohon itu bukan merupakan pohon yang kita pahami sebagai pohon yang Tuhan taruh di sana untuk menjebak kita. Tetapi harusnya sebaliknya kita pahami sebagai pohon yang Tuhan taruh di sana agar kita bisa mengendalikan diri kita. Agar kita bisa menolak godaan setan yang berusaha untuk mengelabui kita. Dan juga di dalamnya kita berusaha untuk mentaati apa yang Tuhan rindukan, mau di dalam kehidupan kita. Jadi ada konsep yang sangat berbeda yang harus kita pahami dengan konsep yang sering berkembang. Orang berkata, ah Tuhan jahat. Sengaja tuh naruh pohon dalam taman katanya. Jadi harusnya bagi kita kan semuanya boleh. Tapi kalau tidak ada batasan, maka kita tidak menyadari tentang siapa kita, siapa pencipta kita. kita juga tidak menyadari bagaimana kita harus mengendalikan diri kita. Di sana kita bisa menemukan tentang sebuah titik yang penting. Ternyata keterbatasan bukan sebuah hal yang tidak menyenangkan. Atau bukan sebuah hal yang buruk bagi kita. Tapi ternyata batasan itu, batasan dalam pengertian batasan yang ditentukan oleh Allah itu, membuat kita berjalan pada garisnya. Berjalan pada jalannya. Nah, sehingga kalau kita lihat di jalan kan ada batas. Kenapa batas itu dibuat? Ya tentu tidak serta-merta ya. Karena di sana ada batas kiri kanan, maka di sini harus ada. Enggak, tetapi untuk membawa manusia untuk tahu bahwa ketika dia mengendarai, ketika dia berjalan, dia tahu batasnya. Dia tahu alurnya. Jadi ini membawa kita untuk memahami batasan enggak buruk bagi kita. Batasan selalu membuat kita untuk berdisiplin diri, menghargai Tuhan, menghargai diri, dan juga untuk kita berhati-hati. Kira-kira kalau kita dikasih mobil bagus, senang enggak? Tentu senang banget kan? Kira-kira mau enggak kalian dikasih mobil bagus banget, tapi enggak ada remnya? Nah, ini gambaran tentang keberadaan batasan. Rem itu membatasi kita. Untuk kita tidak melaju semaunya mobil itu dan semaunya kita. Ada batas di mana kita harus tahu tentang keberadaan kita. Kemudian manusia jatuh dalam dosa karena godaan untuk tidak terbatas. Sehingga dengan berani manusia melanggar garis yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian jadi yang menjadi indah seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan, kita menikmati batasan itu, menerima dan mentaatinya. Karena ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menikmati batasannya. Batasan itu bukan sesuatu yang mencelakakan kita, bukan mengekang kita sebagai robot, tetapi justru membawa kita untuk bisa menikmati, untuk kita boleh menerima dan belajar mentaati Sang Pencipta itu. Dan di dalamnya kita bisa menemukan tentang agungnya seorang pencipta. Kalau seorang bawa mobil, kemudian mobilnya ada rem, terus yang mengendari bilang, jahat benar tuh penciptanya ya, kok kasih rem ke mobil kita? Harusnya gak ada. Nah, itu saya juga gak bisa bayangkan tuh yang mengendari siapa gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa ini menunjukkan kepada kita, ya itulah manusia. Kita memang bebas di dalam wilayah kita. Wilayah kita yang ditentukan oleh Allah. Kita bebas semuanya. Tetapi jangan pernah merasa bebas di wilayah di mana Tuhan melarangnya. Memang bebas kita di sana. Manusia bebas di Taman Eden itu. Ada batasannya. Bebas di sana. Tetapi jangan merasa bebas untuk melanggar apa yang Tuhan mau. Karena manusia punya kemampuan untuk melintasi batasnya dalam keinginannya, ingin menjadi sama seperti Allah, maka manusia mengalami kerusakan. Bahkan yang kita sebut kerusakan total. Manusia tidak mampu berada di dalam batasan yang benar. Manusia tidak mampu menikmati. Oleh sebab itu, marilah kita menikmati kesempurnaan di dalam batasan yang Tuhan telah tentukan, dan tentu mengukir diri kita di dalam ketaatan pada batas yang menyukakan hatinya. Mestinya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus puas dengan keberadaan diri kita sebagai manusia yang telah diciptakan dalam kesempurnaan yang Tuhan berikan dan batas yang telah Ia tentukan dengan tidak melanggarnya. Kita harus belajar mentaati ketetapan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan jangan pernah melanggar dan menolaknya. Seharusnya kita bisa mengukir diri dalam hidup yang sempurna di dalam penebusan Kristus dan merayakan keterbatasan kita untuk hormat namanya. Bisa enggak kita merayakan keterbatasan kita sebagai ciptaannya? Di dalam konteks penciptaan yang sangat sempurna, keterbatasan yang Tuhan berikan, kita bisa merayakan keterbatasan kita. Kita bisa bersuka cita di dalamnya. Batasan itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. Dengan tidak memakan itu saja, sebenarnya itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi manusia sendiri dan bagi Tuhan yang dilayaninya. Ternyata manusia memilih untuk taat kepada Tuhan kalau manusia mau. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, dia menyampaikan sebuah hal yang sangat penting tentang keberadaan kita sebagai manusia. Dia berkata bahwa melihat hidup sebagai suatu kesempatan untuk melakukan semua yang baik yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang terbatas. Sehingga dia menulis kalimat yang sangat indah menurut saya. Dia berkata, waktu aku masih muda karena aku tak bisa menjadi penyanyi, aku bahkan tak mencoba untuk menulis lagu. Kemudian dia berkata, aku tidak akan menanam pohon-pohon kecil di tepi jalan, karena aku tahu tumbuhnya akan memakan waktu lama. Dia bilang, ya kalau saya gak bisa menulis lagu, bernyanyi, ya udahlah, gak usah nulis lagu. Karena waktunya sangat lama untuk tumbuh pohon-pohon itu, maka saya gak usah nanam pohon-pohon itu di tepi jalan. Ini pemahaman dia yang lama tentang kehidupan yang dipikirkan, yang baik bagi dia. Tetapi kemudian dia memahami sesuatu yang baru. Dia berkata, tetapi sekarang melalui hikmat yang diberikan tahun-tahun hidupku. Ya tentu ini orang Roma, jadi dia mengisahkan tentang tahun ya, bukan tentang keberadaan Tuhan. Dia berkata bahwa aku sadar bahwa akan jadi berkat bagi orang lain ketika ku tanam pohon agar orang lain menyiramnya. Jadi ketika dia menanam, ada orang menyiramnya. Kemudian, kalau kita lanjutkan, ada orang lain yang bisa menikmatinya. Jadi gak salah dia menanam sebuah pohon. Atau menggubah lagu ya, agar orang lain menyanyikannya. Jangan karena kita gak bisa nyanyi, terus ya udahlah, gak usahlah kita gubah apapun, karena kita gak bisa nyanyi. Dia menyampaikan sebuah persepsi yang berbeda. Harusnya setiap hidup yang kita jalani itu adalah kesempatan. Kalau saya gak bisa bernyanyi, apa yang bisa saya lakukan? Ya mengubah lagu. Kalau saya tidak bisa menikmati pohon-pohon itu ketika dia berbuah, apa yang bisa saya lakukan? Saya menanamnya. Bahkan Fanny Crosby, dia buta. Seakan-akan mungkin bagi kita gelap untuk melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia bisa menulis lagu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan itu sampai hari ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dengan kata lain, tidak ada alasan sebenarnya untuk berkata saya terbatas, maka saya enggak bisa melakukan apa-apa. Dengan alasan, ya takut. Kalau dalam batasan penciptaan, takut melanggar apa yang Tuhan mau. Dalam bagian ini, batasan memang perlu. Tetapi dalam batasan untuk kita berkarya, melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, harusnya dalam kesempurnaan ciptaan yang Tuhan berikan pada kita sebagai manusia yang berakal, segambar serupa dengan Dia, maka seharusnya kita menyampaikan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Maka kalau kita mau simpulkan bahwa manusia diciptakan dalam kesempurnaan dengan keterbatasan. Karena kita adalah ciptaan Allah, ciptaannya. Keterbatasan tidak selalu identik dengan suatu hal yang buruk. Justru di dalamnya keterbatasan kita dapat mengukir hidup seturut dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita belajar untuk menikmati kesempurnaan batasan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ya, baiklah kita menikmati kesempurnaan yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita berada dalam keterbatasan secara fisik, bukan berarti Tuhan tidak sempurna di dalam menciptakan kita. Tetapi kesempurnaan itu harus dilihat sebagai bagian yang di mana kita menjadi bagian yang indah sebagai gambar dan rupa Allah. Dan bisa kita ukir hari-hari kita dengan keterbatasan yang Tuhan berikan. Kalau saya mau memaknai dari apa yang telah dilakukan oleh anak ini, bahwa ternyata keterbatasannya bukan sebuah alasan untuk dia berkata, wah, saya sudah berada dalam kondisi seperti ini, artinya saya sudah enggak bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. Saya sudah tidak bisa menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi justru pesan ini membawa kita untuk melihat bahwa ternyata dia bisa menikmati sangat besar anugerah Tuhan bagi hidupnya. Ya, kiranya bagian ini menolong kita untuk melihat anugerah Tuhan besar bagi kita semua sebagai makhluk sempurna di dalam keterbatasan, di dalam kita sebagai manusia ciptaannya.